Cobain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah juz yang ketiga dan insyaallah kita akan melanjutkan ayat yang ke 261. Nah, kita mulai dari kemarin sempat terputus ya. Nah, Bapak berarti diulang lagi aja ya. Ayat 261. Kemarin kalau nggak salah Pak Edi ya, sedang baca ya. Nah, Mas Ad. Silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti benih yang tumbuh tujuh tangkai. Kemudian di tiap-tiap tangkai tersebut ada 100 butir. Dan Allah melipat gandakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Masalu mubtada alladzina isim mausul yunfiquna fi ghairi isim mausul mudhaf ilaih gitu ya. Isim mausul mudhaf ilaih yunfiquna mudhaf ilaih yunfiquna fi ilmu. Iya. Yunfiquna fi ilmu dore. Al-wawu sebagai fa'ilnya, yunfikuna adalah sila mausul. Amwalahum adalah maf'ul bi. Hum sebagai mudhof ilai. Fi sabili adalah jar majrur. Allahi lafzu jalala sebagai mudhof ilai. Kamathali jar majrur. Habbatin udhof ilai. Kama salih di sini, jar majrurnya sebagai khobarnya ya? Oh iya, jar majrurnya sebagai khobar daripada masalu. Habbatin itu sebagai udhof ilai. Ambatat fi'il madhi. Fa'ilnya. Tak ya Ustaz ya. Ambatat filenya kembali ke habbah. Oh, filenya kembali ke habbah. Kalau taknya itu tak tanis dia. Tak tanis ya. Filenya kembali ke habbah. Sab'a sanabila sab'a sebagai maf'ul bi. Sanabila apa? Tanis itu ya. Bukan. Sab'a sanabil kan ini mudhof ilai. Mudhof ilai ya. Mudhof ilai dari sab ya. Mudhof ilai fi kulli sumbulat fi kulli jar majrur sumbulatim mudhof ilai mi'atu habba sebagai fa'il dari ambatat ya. Itu berarti enggak ini fi kulli tadi jar majrur sebagai khabar muqaddam. Ya. Nah, mi'atu ini mubtada mu'akhirnya. Oh iya. Mi'atu sebagai mubtada mu'akhir. habbatin adalah mudhaf ilai. Wal al wawu sebagai harfu atfun atfin. Allahu lafzu jalalah sebagai mubtada. Yudhaifu fi'il mudhari. Fa'ilnya kembali ke Allah. Kembali ke liman jar majrur. Yasha'u fi'il mudhari. Fa'ilnya kembali ke Allah. Wa harfu atuf atfin. Allahi mubtada. Wasi'un khobarnya. Alimun khobar yang kedua. Tafsirnya. Wa min a'udhumi ma yan ma yan tafi'u yantafi'u bihil mu'minina infaku fi sabilillahi infaku benar saya infaku fi sabilillahi wa masalul mu'minina alladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama salihabatin juriat fil ardi tayyibatin fa idha biha qad akhrijat ya qad akhrajat saqan tas'abu minha sab'u syu'abin likulli wahidatin sumbulatun ini kan mutada mufrad ya mutada ya likulli wahidatin sumbulatun fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudhaifu al ajra liman yasha'u bihasabi ma yakumu biqalbil munfiqi minal imani wal ikhlasi tammi wa fadlullahi wasi'un wa huwa subhanahu alimun bimayyas tahkuhu matla'u ala nubuwat dan dari keutamaan dan di antara hal yang paling besar yang bisa diambil manfaat oleh seorang yang beriman. Hal yang paling besar dari orang-orang yang beriman. Bukan. Dan di antara hal yang paling besar yang bisa diambil manfaat dari orang beriman adalah berinfak di jalan Allah. Dan di antara paling besar dari yang bisa diambil dari orang yang beriman adalah berinfak ke jalan Allah. Seperti. Dan perumpamaan orang-orang yang beriman yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti sebuah biji yang ditanam di bumi yang subur, tanah yang bagus. Kemudian tiba-tiba keluar tangkai yang bercabang darinya sebanyak 7 cabang. Di tiap-tiap cabang itu ada 100 butir biji. Dan Allah melipat gandakan pahalanya kepada siapa yang dia kehendaki dengan ikhlas. Tergantung dari apa yang yakumu dia, apa yang ditegakkan oleh agakan dengan hati yang kol orang menginfakkan dengan orang yang menginfakkan dari orang-orang yang beriman berupa keimanan dan keikhlasan yang sempurna. Berupa keimanan dan keikhlasan yang sempurna. Dan fadilah Allah, keutamaan Allah itu luas dan dia maha suci atas maha mengetahui kepada siapa-siapa yang yang berhak. Mutaan mutlak ala ini maksudnya niat. Tergantung dari niat hamba-hambanya. Tergantung pada niat hamba-hambanya. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ini ada pertanyaan ya. Ibu Rahma bertanya, kenapa sabah asana bila menjadi mudhof ilaih? Mudhof ilaih bukannya majrur. Baik, ya pertanyaannya, sanabila kan majrur ya? Sanabila itu majrur. Tidak semua majrur itu kasrah. Majrur itu ada tiga, ada yang kasrah itu tanda aslinya, kemudian ada yang ya, dan ada yang fathah. Dan sanabil ini termasuk ghairu munsharif ya. Sanabil adalah ghairu munsharif. Isim-isim ghairu munsharif yang enggak boleh bertanwin, dia selain enggak boleh bertanwin, ketika majrur tandanya kasrah. Jadi jangan dibilang sanabil ini enggak majrur ya. Dia majrur, cuma memang tanda majrurnya bukan kasrah. Tanda majrurnya adalah fathah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti ya sebuah biji, seperti seseorang yang menanam sebuah biji di tanah yang bagus. Kemudian dari satu biji ini ambatat sab'a sanabil. Ya, tumbuh menjadi 7 tangkai. Ini bayangannya seperti padi ya. Jadi seperti kita menanam sebutir padi atau gandum. Padi itu kan kalau ditanam nanti dia tangkainya langsung keluar gitu ya. Ya. Nah, ini perumpamannya adalah akan keluar 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap tangkai itu ada 100 bulir, ada 100 biji lagi. Ada 100 bulir padi lagi. Ini merupakan perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang yang menginfakkan hartanya dengan Allah Subhanahu wa taala akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Jadi kalau ada seseorang misalnya berinfak 1000 rupiah misalnya, itu bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi 700.000. Karena 700 kali lipat. Dan tentu orang yang beriman itu ketika menginfakkan hartanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengikhlaskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan dunia. Jadi jangan karena ada ayat ini lalu kemudian dia berinfak hanya karena ingin agar hartanya berlipat ganda. Karena banyak orang seperti ini ya. Ya. Banyak orang yang tujuan dia berinfak itu bukan murni, bukan ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi dia pengen banget supaya hartanya dilipat gandakan. Padahal makna dilipat gandakannya di sini ya tidak berarti harus ya uang yang dilipat gandakan. Karena bagi orang yang beriman, dia lebih menyukai apabila yang dilipat gandakan adalah pahalanya. Karena itulah yang akan abadi. Ya. Jadi perumpamaan bahwa satu biji akan berkembang menjadi 700 biji ini menandakan bahwasanya pahala berinfak dan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah besar. Allah yang akan melipat gandakannya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakannya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan tentunya ya pahala dari orang yang berinfak itu sangat bergantung dari keikhlasan niatnya. Bisa jadi ada dua orang sama-sama misalnya menginfakkan 100 ribu. Bisa jadi yang A lebih besar pahalanya dibanding yang B. Kenapa? Karena keikhlasannya. Ya, karena keikhlasannya. Karena kemurnian niatnya, ketulusan niatnya dalam berinfak itu murni untuk mengharapkan rida Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini hati-hati ya antara mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan semata keuntungan dunia, ini beda tipis ya. Karena sebetulnya boleh ya. Kita boleh-boleh saja ketika misalnya berinfak, tentu kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap agar harta kita diberkahi. Karena kita pengen ya berinfak lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Ini enggak masalah. Cuma memang ya kalau masalah pahala itu adalah mutlak ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang dengan kekayaan yang sama, sama-sama menyumbang 100 ribu misalnya, itu pahalanya akan berbeda karena tergantung kadar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk urusan gaib yang kita tidak tahu. Makanya kalau kita berinfak, usahakan ya agar niat kita ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya dengan sebab infak yang kita berikan, Allah lancarkan rezeki kita, Allah tambahi harta kita, ya kita bersyukur. Tapi bukan itu tujuan kita. Itu adalah bonus. Ya. Tujuan utamanya tetap kita ingin menginfakkan harta kita ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Naam. Lanjutkan. Peserta yang baru-baru, yang siap membaca tunjuk tangan aja ya. Yang baru-baru yang siap membaca tunjuk tangan aja. Silakan Ibu Dahyalis ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala azallahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak diikuti dan kemudian tidak, mereka tidak mengikutinya, apa yang mereka infakkan itu dengan umpatan yeah, dan gunjingan bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah mereka takut atas dan tidaklah mereka takut dan bagi mereka dan tidaklah mereka takut dan tidaklah mereka bersedih. Nah. Allazina isim mausul bagi mubtada. Yunfiquna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il. Amwala maf'ulun bi hum mudafun ilaihi fi sabili jar majrul. Allahi lafuz dalalah sebagai mudafun ilaihi. Tuma huruf atof. La la nafyin yutbi'una fi'lun mudari'un. Al-waw sebagai fa'il. ma mafulun bi anfaku fi'lun madi al-waw sebagai fa'il. Mannan ini hal ya Ustaz ya? Enggak, maful bi dari yutbi'una ya kan tidak mengikutkan apa yang mereka infakkan berupa manna, apa namanya? Manna itu disebut-sebut gitu ya. Manna maful bi dari yutbi'u wa haf arfin la haf nafin azan maktub azan maktub ke manna lahum jar majrur sebagai lahum tu ya ajruhum ajru ajru ajru ajrun mubtada ya Ustaz ya. Lahum itu kan jar majrur khabar muqaddam ya kan, ajru mubtada muakhar. Lahum jar majrur khabar muqaddam ajru mubtada muakhir hukumnya berarti tersendiri ya Ustaz ya. Mudafun ilaihi. Iya mudafun ilaihi. Dan dia di sini lam ajrum sebagai khabarnya alladzina yunfikuna ya. Karena kalimat sepanjang itu sempurnanya dengan ini kan. Orang yang menginfakkan untuk mereka bla bla bla bla bagi mereka adalah pahala. Nah, ini kan berarti lam ajrum sebagai khabarnya alladzina. Khabarnya alladzina. Nah. Inda zorof Robbi mudafun ilaihi him mudafun ilaihi wa harfu atfin la harfu nafin la la nafiyah li jinsi Ustaz ya. Khaufun istimla. Entar dulu. Enggak lah. Kalau la nafiyah li jinsi apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya? Kalau la nafiyah li jinsi. Sesudahnya isim. Sesudahnya itu mabnun ala al-fathi ya. Oh. Kalau la khofa baru, ini kan la khofun. Berarti la khofun nafiyin. Khofun maktub. Maktub ke ajru. Ajru. Oh, maktubnya ke ajru. Itu bisa Ustaz ya. Ini kan khofun apa namanya nih? Tanwin yang satunya ajru tidak tanwin. Ya kan yang satu emang ada syarat kalau matu itu ada sama-sama tanwin? Enggak ada kan? Ya, kalau atau matu kan syaratnya cuma harus sama irobnya aja. Selebihnya apa nama marifat nakirwan yang harus sama, adat yang harus sama, namanya yang harus sama. Kalau atau matu cuma satu syaratnya. Cuma irobnya doang yang sama. Ya, nah enggak. Haufun maktu ke ajru alaihim jar majrul sebagai khabar muqaddam wa harfu atfin la harfu nafin hum mubtada mubtada muakhar yahzanuna fil fil mudhari wal waw sebagai fa'il fa'il maaf Ustaz tadi jumlahnya hah kenapa ini kayak yahzanu kan khabar juga ya memang apa mana lagi yang khabar ya kan yahzanun memang jumlahnya sebagai khabarnya hum kan. Ya, tadi saya mengatakan alaihim khabar khabar muqaddam bukan ya? Bukan, ini kan khaufun alaihim alaihimnya apa? Masih mutaliqah ke khaufun. Oh. Walahum itu beda lagi. Ya, nah. Allazina yukhrijuna amwalahum fi jihadi wa anwa'il khairi tsumma la yutbi'una ma anfaqu min khairati mannan ala man a'tauhu wala adan bi qawli aw fi'lin aw fi'lin aw fi'lin yushiruhu bit tafaddali yushiruhu bit tafaddali alayhi yushiruhu bit tafaddali alayhi bitafadduli master ya bitafadduli alayhi lahum tawabuhum azimu al-azimu al-azimu inda rabbihim wala khawfun alaihim fima yastaqbilunahu minal amril yastaqbala yastaqbalu bu oh yastaqbalu benar yastaqbilunahu afan benar afan yastaqbilunahu yastaqbilunahu min amril akhirati Walahum yahzanuna ala syai'in fatahum fi hadzihid dunya. Orang-orang yang mereka mengeluarkan harta mereka dengan jihad dan bermacam-macam kebaikan, kemudian tidak diiringi apa yang mereka infakkan tersebut. Ini ma tidak di sini Pak Ustaz ya? Apa? Ma yang ma anfakur sini ma tidak? Ma. Bukan, ma-nya itu tidak mengikuti apa yang mereka infakkan. Apa-apa yang ya? Oh iya. Apa-apa yang mereka infakkan itu di dalam kebaikan dengan sebut dengan menyebut-nyebut gitu. Oh, dengan menyebut-nyebut apa yang telah atas orang yang menerimanya kepada orang yang mereka berikan. Kepada orang yang berikan menerimanya. Dan tidak pula menyakiti dengan perkataan ataupun dengan perbuatan yang dia sampaikan di syair itu yang dia sampaikan itu ya. Oh, yang mereka yang disampaikan dengan pemberian atas mereka gitu. Dengan pemberian atas mereka. Bagi mereka pahala mereka yang besar di sisi Tuhan mereka, dan tidak pula mereka takut atas, dan tidak ada ketakutan atas mereka dengan apa yang mereka hadapi dari urusan akhirat, dan tidaklah mereka bersedih terhadap sesuatu yang luput dari kehidupan dunia. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka infakkan dengan menyebut-nyebut ya pemberiannya. Wala adza, ya, tidak pula menyakiti hati orang yang diberikan. Bagi mereka ada pahala yang besar ya. Bagi mereka ada pahala dari sisi Rabb mereka, tidak pula mereka takut menghadapi masa depan mereka di akhirat, tidak pula mereka bersedih dengan apa yang luput dari urusan dunia. Ini merupakan ya nasihat bagi kita kalau kita ingin memberikan infak jalan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang atau kepada lembaga, maka berikanlah dengan ikhlas. Berikan dengan ikhlas tanpa menyebut-nyebut ya pemberian kita, tidak pula menyakiti orang yang kita berikan. Jadi kalau ngasih-ngasih aja gitu, ikhlas. Ya. Kita lepaskan dengan ikhlas. Jangan kita ngasih tapi kita celak misalnya, "Nih, infak darahnya. Jangan minta-minta mulu," misalnya seperti itu. Jadi jangan diiringi dengan celaan, dengan umpatan, dengan perkataan yang membuat sakit si penerima bantuan. Jadi kalau mau ngasih ya ngasih, kalau enggak ya enggak usah gitu. Daripada kita ngasih tapi kita iringi dengan celaan, hinaan bagi orang yang kita kasih, mendingan enggak usah sekalian ya. Jadi pilihannya kalau mau ngasih ya ngasih. Jangan iringi pemberian kita dengan celaan. Dan ini banyak ya orang seperti ini ya. Ya, dan semoga kita tidak masuk ke dalamnya. Jadi dia ngasih kepada seseorang tapi diiringi dengan celaan ya. Jadi orang minta-minta mulu sih. Nah, ini jangan seperti itu. Kalau memang kita ada kelebihan rezeki, kita berikan dengan hati yang ikhlas ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak diiringi dengan penyebutan ya apa yang telah diberikan, kemudian tidak pula celaan, umpatan kepada yang di, menerima infak kita, bagi mereka ada pahala dari sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak takut akan masa depan mereka di akhirat. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya infak yang ia berikan ini akan menyelamatkan dia nanti dari azab neraka. Karena memang di antara amalan yang paling besar pengaruhnya yang bisa mengeluarkan seorang dari azab neraka dan memasukkan ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah berinfak. Berinfak. Kenapa? Karena infak ini merupakan ibadah yang di dalamnya terkandung dua unsur. Ya, unsur horizontal dan juga unsur vertikal. Jadi ketika kita berinfak, kita melakukan dua ibadah sekaligus. Tidak seperti sholat. Ya. Kalau sholat itu kan satu arah saja. Kita sholat manfaatnya untuk diri kita. Dan ini bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau infak, selain ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat yang sama infak ini banyak manfaatnya, di antaranya menyambung tali silaturahim, kemudian membantu kesukaran orang muslim. Ya kalau kita infakkan misalnya harta kita kepada fakir miskin yang dengan infak kita kemudian beban hidupnya terbantu, yang tadinya tidak bisa makan jadi bisa makan, maka dengan kita berinfak ini, ada dua ibadah yang kita lakukan sekaligus. Ibadah secara vertikal dan ibadah secara horizontal. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepada sesama. Itulah mengapa ya infak ini salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islamnya. Sehingga kalau kita termasuk orang yang Allah berikan rezeki, maka biasakan diri kita untuk berinfak. Dan memang infak ini harus dibiasakan ya. Orang yang kalau misalnya kita melihat mereka, ya banyak ya kita saksikan orang-orang kaya raya, Masya Allah ketika mereka berinfak 1 miliar, ratusan juta, itu sangat ringan. Dan itu ada prosesnya. Jadi tidak mungkin orang ya ujuk-ujuk langsung berinfak 100 juta. Dia pasti telah membiasakan dirinya berinfak mulai dari nominal yang kecil, kemudian bertambah terus. Sehingga kalau kita ya ingin menjadi orang yang gemar berinfak, maka biasakan diri kita berinfak ya dari nominal yang kecil. Karena bagi seorang muslim harusnya memandang harta ini bukanlah tujuan hidupnya. Justru harta yang kita miliki harusnya mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat ya kita berada di muka bumi ini. Kita ada di dunia ini adalah untuk memupuk amalan kita. Ya, memupuk amalan kita. Dunia ini adalah ladang amal kita. Sehingga kalaupun kita mencari rezeki di dunia ini, itu dalam rangka mempersiapkan jalan kita menuju akhirat. Jadi kita tidak memandang harta sebagai tujuan hidup kita. Tapi kita pandang harta itu sebagai sarana kita menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat. Makanya di sini ayatnya, wala khaufun alaihim. Orang yang berinfak dan dia yakin dengan infaknya, maka dia tidak punya rasa takut terhadap apa yang akan menimpa mereka di masa depan mereka di akhirat. Walahum yahzanun. Tidak pula mereka bersedih atas apa yang luput dari dunia mereka. Ya terkadang seseorang itu harus berkorban. Misalnya dia punya uang. Ya kalau dia gunakan untuk membelikan hobinya, misalnya seseorang itu hobinya sepeda gitu kan. Dia beli sepeda Brompton sampai 50 juta. Ya maka dia hanya mendapatkan dunia saja. Sementara kalau dia infakkan 50 juta ini, maka itu adalah tabungannya di akhirat. Dan banyak hal-hal yang karena infak yang kita lakukan, banyak perkara dunia yang luput dari kita. Karena kita lebih memilih untuk menginfakkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa taala daripada membelikan sesuatu yang kurang manfaatnya bagi kita. Dan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa sedih dari dunia yang luput dari genggamannya, karena baginya dunia ini hanyalah sarana menuju Allah Subhanahu wa taala. Dunia merupakan sarana menuju kebahagiaan yang hakiki di akhiratnya. Semoga Allah mudahkan kita menjadi orang yang gemar menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita lanjutkan. Pak Andri, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil man. Oh, antum bacanya gitu. Emang aman. 263 ya. qawlun ma'rufun. Afwan Ustaz, lewat ya. Naam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qawlun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatbaha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Artinya dan perkataan yang baik dan permintaan maaf, ya permintaan maaf lebih baik dari sedekah yang diikutkan dengannya menyakiti, gitu saja. Iya betul. Yang menyakiti. Oh, Allahu ghaniyyun halim dan Allah maha kaya lagi maha penyantun. Maha penyantun. Ya Arabnya qaulun berarti mubtada sendiri. Mubtada ya. Mubtada ma'rufun na'tun li qaul wa harfu atfin manfiratun ma'tufun ala qaulun. Khairun berarti khobar ya sendiri. Khairun khobar min sadaqatin jar wa majrur. Yatba'uha yatba'u fi'lun mudari'un fa'ilnya ha ya sedih fa'ilnya ha ntar dulu kalau ada domir nempel sama fi'l mudari dia pasti maf'ul bi naam yang itu gak begini. Oh iya benar. Yatba'uha berarti fa'ilnya azanya kembali. Oh azanya ya. Iya itu soalnya harus ikhlas ya Sid. Ha maf'ulun bi kemudian adza fa'il. Wa harfu istinaf Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada ghaniyyun khabar halimun khabar yang kedua. Cukup Ustaz. Yang ya, ayo. 263 ya. Kalamun thayyibun yuraddu bihi sa yuraddu bihi sa'ilu wa afun amma bi bidarrin ya. Atau budir. Wa'afun amma budiro minhu min ilhahin fisu'ali khairun min sadaqatin yatba'uha minal mutasaddiqu adhan wa isa'atun. Wallahu waniyun an sadaqatil ibadi halimun la yu'a la yu'la yu'ajiluhum bil uqubah. Perkataan yang baik yang dikembalikan kepada yang meminta dan permintaan maaf mabid budiro apa itu dia budiro yang di budiro itu apa namanya yang dibalas gitu. Dan permintaan maaf yang dibalas darinya dari ilah itu apa sih? Apa? Ilah itu kayak apa sih? Kayak ngeluh gitu. Apa sih? Ngeluh itu apa sih? Mengeluh. Oh mengeluh, nam. Apa? Yang mengeluh dah. Min ilhahin. Jadi ilah itu apa sih? Kayak ucapan yang nyakitin gitu, nggak ngenakin orang yang minta-minta gitu. Ucapan kasar gitu. Visual dalam meminta lebih baik dari sedekah yang diikuti dengannya dari orang yang bersedekah itu apa namanya ya, celaan atau menyakiti tadi. Yeah. Lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan celaan dan isaatun itu ejekan ya, itu keburukan ya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya atau maha tidak membutuhkan dari sedekah hambanya dan maha penyantun, yaitu maksudnya tidak menyegerakan bil uqubah itu dari ya azab gitu tadi ya. Dari ya, menerkan azab betul. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Perkataan yang baik dan pemaafan itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan celaan, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Lembut. Jadi menindaklanjuti ya ayat yang sebelumnya, daripada kita bersedekah kepada peminta-minta lalu kita iringi dengan celaan, mendingan tidak usah bersedekah ya. Ini apa nih Bu Rahma, tolong dihapus nih ya. Jadi daripada kita bersedekah tapi diiringi dengan celaan, mendingan enggak ngasih tapi kita balas dengan ucapan yang baik. Ya misalnya ada pengemis datang kepada kita, maka pilihannya hanya kita berikan dengan hati yang ikhlas tanpa mencela, atau kalau nggak mau ngasih, cukup dengan ucapan yang baik. Maaf Bu, maaf Pak, ya, saya nggak ngasih dulu, seperti itu misalnya. Itu lebih baik dibandingkan memberi tapi mencela. Ya. Memberi tapi mencela. Ini menunjukkan bahwa kalau seseorang yang memberikan infak kepada peminta-minta lalu diiringi celaan, itu berarti amalannya sia-sia. Buktinya apa? Buktinya ucapan yang baik lebih baik daripada orang yang memberikan infak tapi diiringi dengan celaan. Karena itu menunjukkan ketidakikhlasan dia. Sehingga kalau memang kita mau ngasih, ya ngasih dengan hati yang ikhlas tanpa ada celaan. Atau kalaupun kita nggak mau ngasih, ya berikan ucapan yang baik, ya, ucapan yang sopan. Maaf Bu, saya nggak ngasih. Jadi jangan udah nggak ngasih, nyela juga, ini lebih buruk lagi ya, lebih buruk lagi udah nggak ngasih nyela gitu. Kalau ngasih nyela masih ya baik, masih mending gitu. Ada yang didapatkan oleh si peminta-minta. Tapi ini udah nggak ngasih nyela, ini yang paling buruk nih. Udah nggak ngasih nyela. Makanya, Masya Allah, ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu urusan semacam ini aja itu diatur gitu, ya, sampai urusan semacam ini diaturnya menunjukkan bahwasanya ajaran Islam ini ajaran yang sangat lengkap ya, mengatur ya kehidupan manusia mulai dari yang sangat sederhana sampai yang kompleks, semuanya diatur dalam Islam ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan Bu Reni. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adzaka alladzi yunfiqu malahu ria annasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti, seperti orang yang menginfakkan hartanya dengan riya agar dilihat manusia, sementara mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya seperti batu di atasnya ada tanah yang kemudian apa namanya hujan lebat menimpanya, yang kemudian meninggalkan batu tersebut menjadi bersih kembali. La yaqdiruna, dan tidak ada apa ya ketetapan gitu ya, tidak ada ketetapan atas sesuatu dari apa yang mereka lakukan. Yaqdiruna itu bukan tidak ada ketetapan, tidak mampu dan tidak mampu atas segala sesuatu dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kafir. Ya harfun nida, ayu munada, ha harfu tanbih, alladzina badal, amanu fi'il madhi, wahu sebagai fa'il. La nafiyah, tubatilu, ini fi'il mudhari, majzum bila nafiyah. Sadaqati maf'ul bih, kum mudhaf ilaih. Bilmanni jar majrur, alwawu harfu atfin, al-adha ma'tuf ke almanni. Kalladhi jar majrur, yunfiqu fi'il mudhari, fa'ilnya alladhi, ma'la maf'ul bih, al-ha'u mudhaf ilaih. Ri'a'a, ini maf'ul li ajlih ya Ustaz ya? Kalau dari artinya? Maf'ul li ajlih. Iya betul, maf'ul li ajlih, karena itu tujuannya ya. Ya, maf'ul li ajli, an-nasi mudhaf ilaihi, al-wawu harfu atfin, la nafiyah, yu'minu fi'il mudhari, billahi jar majrur, al-wawu harfu atfin, al-yaumi maktuf ke Allah, al-akhiri na'at, al-fa'u harfu atfin, masalu ini mubtada, al-ha'u mudhaf ilaihi, kamasali jar majrur, Sofwan, ini tadi jar majrur sebagai khobar ya Ustaz. Sofwanin mudhaf ilaih. Alaihi ini jar majrur sebagai khobar muqaddam. Turabun ini mubtada muakhor. Alfa'u harfu atfin. Al-soba ini fi'il mudhari. Sorry, fi'il madhi. Al-soba fi'il madhi majhul ya Ustaz. Nah. Al-ha'u maf'ul bih wa bilun na'ibun fa'il. Al-fa'u harfu atfin taroka fi'il maldi. Tadi ibu bilang na'ibun fa'il. Yang mana na'ibun fa'il? Wa bilun bukan ya. Asoba tadi. Asoba kan fi'ilnya maklum. Fa'asobahu wa bilun. Maka hujan pun menimpanya. Ini kan berarti fi'il biasa. Oh jadi maksudnya terus tapi wa bilun jadi sebagai fa'il. Ya oke. Okay. Ya. Oh iya ya, asoba tadi fi'il maldi, al-ha'u maf'ul bih, wabilun sebagai fa'il. Al-fa'u harfu atfin, taroka fi'il maldi, al-ha'u maf'ul bih, soldan, ini hal ya Ustaz. La, ini la nafiyah, yaqadiruna fi'il mudhari, wahu sebagai fa'il, ala syai'in jar majrur, mimma jar majrur. Kasabu fi'il maldi wawu sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin, Allah lafzul jalalah sebagai mubtada. La nafiyah yahdi fi'il mudhari. Fa'ilnya Allah. Al-qawma maf'ul bih. Al-kafirin. Na'at ya. Ya man amantum billahi wal yaumil akhir. La tuzhibu sawabama. Tatasaddiquna bihi bil manni wal adha. Tasaddaqa ya tasawabu ma tatasaddaquna bihi. Tasaddaquna ma tatasaddaquna bihi bil manni wal adha. Fahadha syabihu billadhi yukhrij. Fahadha syabihun. Syabihun. Fahadha syabihun billadhi yukhriju ma lahu liyurahun nasa. Fayusinu. Liyarahun nasu. Liyarah fil madhi maklum aja. Oh, liyarahun nasu. Agar manusia melihatnya gitu kan? Fayusinu alaihi wa huwa la yu'minu billahi wa la. Fayusnu alaihi. Fayusnu alaihi wa huwa la yu'minu billahi wa la yuqinu bil yaumil akhir. Famatsalu dzalika matsalu hajarin amlasa. Amlasa alaihi turabun. Ini kan masalunya hajarin. Iya masalu hajarin terus amlasa itu amlasin apa amlasa? Ini fi'il madhi ini amlasa alaihi turabun. Hajarin amlasa Kirain ini naatnya hajar Ustadz, bukan ya? Amlasa. Soalnya ada ala sih, kan bisa kalau ala itu apa namanya, ta'aluknya fi'il ya. Oh gitu. Amlasa alaihi turabun hatlun alaihi. Hatola alaihi matarun wazirun. Hatola, oh ini tuh, iya, iya. Hatola alaihi matarun wazirun fa'azahu anhu turaba. Fa'azaha anhu turabu. Fatarakahu amlasa. Fatarakahu amlasa. La syai'un alaihi. La syai'a alaihi. La syai'a. Ini nafil jinsi. Okay. Amlasa la syai'a alaihi. Fakadhalika ha'ula'il mura'una tadmahillu. A'maluhum. Bukan ya? A'maluhum indallah. Wa la yajiduna syai'an minas sawabi 'ala ma anfaquhu wallahu la yuwaffiqul kafirina li isabatil haqqi fi nafaqatihim wa ghairiha. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah kalian menyia-nyiakan pahala dari apa yang kalian sedekahkan dengan menyebut-nyebut dan dengan menyakiti hal tersebut menyerupai orang-orang yang mengeluarkan hartanya karena ingin dilihat manusia lalu kemudian mereka memuji atasnya sedangkan mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak yakin kepada hari akhir. Maka perumpamaan yang demikian seperti batu yang apa namanya itu amlasa alaihi turabun yang di atasnya yeah. Ada debu, ada tanah gitu ya. Hapola alaihi kemudian hujan deras menimpanya dan kemudian melenyapkan debu tersebut. Dan tadi harusnya kalau yang terakhir faza ahu aturoba gitu ya. Karena kan debunya yang dihilangkan gitu ya. Turoba ya. Iya, aturoba nam. Terus? Fatarokahu dan meninggalkan apa namanya? Itu amlasa itu apa sih Ustaz artinya? Amlasa itu batu licin bersih enggak ada apa-apa gitu. Mulus gitu ya. Iya. Yeah. Jadi ini tuh apa namanya? Isim Ustaz? Enggak, ini fi'il madi, fatarakahu amlasa la syai'a alaihi. Fi'il madi dia. Jadi meninggalkan batu licin yang tidak ada apa-apanya. Yang demikian itu demikianlah orang-orang yang riya, yang orang-orang yang riya, lenyaplah amal-amal mereka di sisi Allah dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari pahala dari apa yang mereka infakkan. Dan Allah tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang kafir disebabkan karena mencederai gitu ya, mencederai kebenaran. Karena mencederai kebenaran dalam perkara infak dan lainnya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti yang meminta. Yang diberikan. Seperti orang yang menginfakkan hartanya agar dilihat manusia. Sementara mereka tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Maka permisalan mereka itu seperti batu yang di atasnya ada tanah, lalu kemudian hujan yang deras menimpanya. Fatarakau solda, maka jadilah batu tersebut solda, bersih, tanpa ada ya tanah atau debu sedikit pun. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak menguasai apapun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang kafir. Dan ini lagi-lagi merupakan nasihat bagi kita, kaum muslimin, agar ketika kita berinfak, bersedekah, wakaf, dan lain-lain, itu harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan batalkan pahala sedekah kita ya dengan menyebut-nyebutnya, dengan melukai hati yang kita berikan sedekah itu. Karena ini menjadi sia-sia. Ya, udah capek-capek ngeluarin harta, ya. Ruginya dua, ya. Hilang harta, hilang pula pahala. Sementara kalau ikhlas, ya, hartanya seperti hilang, seperti nampak seperti hilang. Tapi justru harta yang seperti itulah yang kekal. Sementara yang kita itu yang habis menjadi kotoran. Adapun yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, itu yang akan kekal sampai akhirat kita. Bahkan itu merupakan pembela kita nanti di akhirat. Kalladzi yunfiqu malahu ri'aa an-nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya agar dilihat manusia. Jadi tujuannya bersedekah hanya agar ingin dibilang orang dermawan, ya. Agar dipandang sebagai orang yang pemurah, orang yang gemar berinfak. Jauhi ya, sikap semacam ini. Dan memang hal yang semacam ini harus dilatih dan harus nantiasa diperbarui. Karena syaitan itu senantiasa membisikkan ya, kepada kita agar kita ini merasa ujub, merasa sombong. Maka setiap kali muncul perasaan ingin dipuji, perasaan ingin pamer, maka ya jauhi, ya buru-buru istighfar. Karena memang ya tidak dipuji. Sesuatu yang sulit untuk dihindari. Namanya manusia itu cenderung ingin eksistensi dirinya itu diakui oleh masyarakat sekitar. Yang terpenting adalah setiap kali muncul niatan untuk pamer, muncul niatan agar dipuji manusia, kita buru-buru istighfar, ya. Buru-buru istighfar. Jangan sampai niat itu benar-benar mendorong kita untuk ya pamer di depan manusia. Setiap kali muncul niat untuk menyombongkan diri, untuk memamerkan amalan kita, buru-buru kita istighfar. Karena syaitan itu senantiasa membisikkan kepada kita agar ya agar amalan kita ini batal. Ya. Dan ini ruginya dua. Sudah hartanya hilang, pahalanya juga hilang. Ini kan mendingan ya kita ikhlaskan apa namanya hati kita. Kita niatkan pemberian kita itu hanya mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita untungnya dua. Ya, yang pertama ya harta kita insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan terutama tentu ya itulah harta yang kekal yang akan menjadi pembela kita di akhirat nanti. Nah, la yaqdir, ya di sini ada pemisalannya itu seperti fa masaluhu kama sali safwanin alai turab. Sebentar ya, belum. Wala yu'min billahi wal yawmil akhir, dan mereka tidak beriman kepada Allah, tidak pula hari akhir. Jadi seakan-akan ya dia itu beramal tuh hanya untuk ya hanya untuk apa namanya sanjungan di dunia saja. Jadi seakan-akan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melupakan adanya hari akhirat. Jadi orang ria itu diumpamakan seperti orang yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia lupa bahwasanya tujuan dia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia bersedekah tujuannya untuk dipuji manusia, maka jelas ibadah yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dicap sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula hari akhir. Jadi seakan-akan dia itu ibadah hanya untuk dunianya saja, agar dipandang manusia, agar dicap orang yang dermawan, orang yang gemar bersedekah dan seterusnya. Seakan-akan dia melupakan bahwasanya ibadah itu harusnya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa masaluhu kama salisufanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. perumpamannya itu seperti ada sebuah batu, di atasnya ada tanah. Jadi tanah itu diibaratkan sebagai sedekahnya. Lalu kemudian hujan yang deras menimpanya dan meninggalkan batu tersebut menjadi bersih kembali. Jadi seperti tidak ada bekasnya sama sekali. Ini perumpamaan orang yang bersedekah, tapi diiringi dengan menyebut-nyebutnya atau mencela orang yang diberikan, atau dia berinfak tujuannya agar dilihat manusia. Ini semuanya amalan yang sia-sia. Amalan yang ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak mampu ya menguasai apa yang mereka usahakan. Jadi kalau urusan pahala ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebanyak apapun uang kita, ya, harta kita yang kita infakkan, kalau kita tidak ikhlas yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gunanya sama sekali, ya. Tidak ada gunanya sama sekali. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang kafir. Nah, mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Bunda Yelis bertanya, tadi Pak Edi menyebut sila mausul. Bisa dijelaskan? Ya, nah. Jadi, setiap ada isi mausul, ya isi mausul itu, ya alladhi, alladhani, alladaini, alladhina, allati, allatani, allataini, allati, atau allai. Isi mausul ini pasti punya silah. Ya, jadi isi mausul itu kan artinya kata sambungnya. Yang, ya, katanya yang. Tapi kan yang namanya isi mausul dia tidak sempurna kecuali setelahnya ada kalimat, ya. Ada biasanya fi'il. Nah, fi'il yang ada setelah mausul namanya silah. Silah itu adalah menjadikan mausul sempurna. Misalnya begini. Kalau kita mengatakan ja'alladhi, telah datang yang. Ini kan orang pasti enggak paham yang apa, ya. Kita cuma ngomong ja'alladhi. Telah datang yang. Ini kita akan paham. Tapi kalau kita ngomongnya, misalnya, ja'alladhi hasuna khuluquhu. Ya. Telah datang orang yang baik akhlaknya. Nah, ini kan, hasuna khuluquhu, ini namanya silah. Yang menjadikan mausul alladhi sempurna maknanya. Karena kalau kita hanya mengatakan ja'alladhi, orang gak akan paham. Yang kenapa? Pasti nanya kita. Tapi kalau udah dilanjutkan, ja'alladhi hasuna khuluquhu. Ya. Maka jelas, oh, telah datang orang yang baik akhlaknya. Ini namanya silah. Setiap mausul pasti ada silah. Makanya ada istilah silah dan mausul. Nah, Abu Aliyah bertanya, ayat tabi'una itu perlu dua maful ya Ustaz? Iya, tergantung maknanya ya. Jadi, yutbi'una itu kan mengiringi gitu ya. Mengiringi, misalnya, jangan kau iringi kebaikan dengan keburukan. Ini kan mafulbinya ada dua, ya. Jadi memang kalau kita baca jurumiyah kan fiil yang membutuhkan dua maful itu terbatas yang disebutkan di sana ya. Wa yadzanantu wa hasibtu wa khiltu wa zaamtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa takhattu wa ja'altu wa sami'tu. Itu hanya perwakilan saja, hanya contoh. Banyak di luar fiil-fiil yang disebutkan dalam kitab Al-Jurumiyah ini nih yang apa namanya membutuhkan dua maful. Sebenarnya cara mengetahuinya mudah aja, dari maknanya aja. Dari maknanya insya Allah kita akan memahami, oh ya ini memang butuh dua maful bi. Nah, Ibu Rahma bertanya, saya belum paham seperti maksud kasabu. Waktu Bu Reni menyebutkan wawunya sebagai fa'il. Dan yang semisalnya yang sama pada kalimat fi'il mudhari yang lain. Ah, ya tapi mungkin Bu Rahma baru ya ikut irab ya. Jadi gini, ketika kita mi'arof fi'il madhi dan fi'il mudhari, kita harus mengetahui bahwasannya di antara fi'il madhi dan fi'il mudhari, ada yang fa'ilnya itu sudah sepaket dengan fi'ilnya. Dan ada yang fa'ilnya harus dicari. Nah, yang fa'ilnya harus dicari hanya dua. Yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari, domir huwa dan hiya. Itu aja. Selebihnya fa'ilnya udah ada. Contoh misalnya kataba. Ya, kataba. Kan kalau kita tasrif kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabena, katabeta, katabtuma, katabtum, kata beti, kata betuma, kata betuna, kata betu, kata bena. Nah itu dari 14, kan itu total 14 ya. Itu hanya dua yang belum ada fa'ilnya, yaitu kataba dan katabat. Ya. Sementara kataba, fa'ilnya adalah alifnya. Katabu, wawunya. Katabata, alifnya. Katabena, nunnya. Katabeta, taknya. Katabtuma, tumaknya. Katabtumtumnya. Meskipun kalau dirinci ya sebenarnya taknya. Adapun ma dan mim itu ya, tambahan gitu. Begitu seterusnya, katabti, katabtuma, katabtuna itu tak yang ada di ujungnya, semuanya adalah fa'ilnya. Itu fi'il madi. Fi'il mudhari juga sama. Misalnya yaktubu, kita tasrif kan ada 14 ya. Yaktubu, yaktuban, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Nah, ini dari 14 ini cuma dua yang belum ada fa'ilnya, yaitu yang domir huwa, yaktubu, dan domir hiya, taktubu. Sementara sisanya, yaktubani, alif fa'ilnya, yaktubuna, wau fa'ilnya, taktubani, alif fa'ilnya, yaktubna, nun fa'ilnya, taktubu yang anta fa'ilnya, anta, taktubani, alif, taktubuna, wau, taktubina, ya, taktubani, alif, taktubna, nun, aktubu, ana, taktubu, nahnu, ya. Jadi itu perinciannya, kenapa kalau ada yaktubuna kita bilang wau-nya fa'ilnya. Begitu misalnya kasabu wau-nya fa'ilnya. Karena memang ya untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari yang belum ada fa'ilnya hanya dhamir huwa dan hiya. Sementara sisanya itu sudah ada fa'ilnya. Baik fa'ilnya itu zahir kelihatan alif wau ataupun mustatir. Mustatir itu seperti misalnya aktubu. Jangan dibilang fa'ilnya hamzah, tapi kita bilang fa'ilnya ana, naktubu, fa'ilnya nahnu, ini namanya mustatir, dhamir tersembunyi. Kalau yang zahir misalnya taktubuna, nah ini wawunya kelihatan kan, namanya domir baris ya. Baik. Demikian ya pelajaran pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.